إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita lanjutkan kita masuk ke hadis 72 Al-Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم أثعارير قلت ما الثعارير قال الضغابيس وكان قد سقط فمه Dari Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan keluar dari api neraka dengan syafaat seakan-akan mereka itu tha'arir. Lalu aku berkata kata Jabir, apa itu tha'arir wahai Rasulullah? Kata Rasulullah yaitu ad-dhagabis. Ad-dhagabis itu makanya apa? Mentimun kecil. Ya. Wa kana qad saqata famuhu dan adalah mulutnya telah gugur. Artinya karena dibakar oleh api neraka. Hari ini akan Islam azan ya Allah wa yakum menunjukkan yang pertama itsbatu syafa'ah. Penetapan akan adanya syafaat. Syafaat secara bahasa artinya rekomendasi. Dan syafaat artinya rekomendasi agar seseorang keluar dari api neraka atau agar seseorang masuk ke dalam surga. Nah, syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat yang khusus diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Dan ini ada tiga. Yang pertama yaitu syafaat Rasulullah untuk pamannya Abu Thalib radhiyallahu an untuk pamannya Abu Thalib yang ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di mana Abu Thalib meninggal di atas kekafiran, ya. Lalu Nabi SAW minta kepada Allah supaya diringankan azabnya. Maka Abu Thalib pun diringankan oleh Allah azabnya itu dengan cara diberikan sendal dari api neraka. Lalu otaknya mendidih gara-gara itu. Yang kedua yaitu syafaat Rasulullah untuk penduduk surga agar masuk ke dalam surga. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis lain di mana Nabi SAW sabda ati babal jannah fa astaftih. Aku mendatangi pintu surga lalu aku minta agar pintu surga dibuka. Faqala al-khazin lalu penjaga pintu surga berkata, "Ant, kamu siapa?" Maka Rasulullah SAW sabda, "Ana Muhammad." Aku Muhammad. Lalu kemudian penjaga pintu surga berkata, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali apabila engkau yang memintanya. Berarti pintu surga tidak akan dibuka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minta. Yang ketiga yang khusus untuk Rasulullah itu asy-syafa'atul uzma li ahli al-mauqif, syafaat yang paling besar jadi padang mahsyar, dan hadisnya nanti akan disebutkan setelah ini. Adapun yang kedua yaitu syafaat yang umum, artinya tidak khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, di mana para nabi juga diberikan hak syafaat ini, bahkan kaum mukminin pun juga. Dan ini ada beberapa macam ya, di antaranya syafaat untuk penduduk api neraka agar dikeluarkan dari neraka, di antaranya syafaat agar orang yang dosa dan pahalanya seimbang supaya dimaafkan ia dan dimasukkan ke surga, di antaranya syafaat untuk orang yang tadinya hendak dimasukkan ke neraka agar tidak dimasukkan ke neraka, di antaranya syafaat untuk orang yang sudah masuk ke dalam surga agar dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat-syafaat jenis ini tidak khusus hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, sebagaimana juga sudah pernah kita bawakan hadisnya bahwa kaum mukminin pun juga memberikan apa? Syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fi hadis Anas, kita lanjutkan, dan dalam hadis Anas yakhruju qaumun minan nar ba'dama massahum minha saf'un fa yadkhuluna al-jannah fa yusammihim ahlul jannati al-jahannamiyyin. Akan keluar suatu kaum dari api neraka setelah mereka dibakar dalam api neraka di dalamnya, lalu mereka pun masuk ke dalam surga, maka penduduk surga menamainya sebagai jahannamiyyin. Apa itu? Bekas penduduk neraka jahannam. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak kekal dalam neraka. Dan ini ada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan Khawarij. Orang-orang Khawarij menganggap bahwa pelaku dosa besar itu murtad, kekal dalam neraka. Berbeda juga dengan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu fi manzilatin baina manzilait baina manzilatain. Dia di tempat di antara dua tempat. Tapi mereka akhirnya masuk neraka dan tidak masuk surga. Iya. Adapun Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar dia walaupun diadab dalam neraka, apabila ia wafat di atas la ilaha illallah tetap masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarak. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga walaupun dia pernah berzina dan mencuri. Ya, walaupun dia berzina dan mencuri. Hadis selanjutnya ya, akhi. Bab syafa'ah, bab syafa'at. Wa qawlihi, dan firman Allah taala, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan Rabbmu pasti akan membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Hadis, sebuah hadis yang panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin farufi'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibuhu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW dibawakan kepada beliau daging kambing, maka diberikanlah kepada beliau dhira'. Dhira' itu hastanya, antara dengkul dengan apa? Kaki, ya. Makanya tu'jibuhu, dan Rasulullah paling suka daging bagian itu. Fanahasha minha nahsyah. Lalu Nabi pun menggigitnya. Thumma qala, setelah itu Rasulullah bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku adalah penghulu manusia nanti pada hari kiamat. Wahal tadruna mimma dzalik? Tahukah kalian mengapa demikian? Yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirin fi sa'idin wahidin. Kelak nanti Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di dalam sebuah tanah lapang. Yusmi'uhumud da'i, di mana seorang penyeru akan memperdengarkan kepada mereka supaya berkumpul di padang mahsyar. Fayanfudhuhumul basar, dan mata-mata pun terbelalak di saat itu. Watadmusyams, dan matahari pun menjadi dekat sejarak satu mil. Fayablugun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Maka manusia di saat itu ditimpa kesusahan, ya, sesuatu yang mereka tidak mampu untuk apa namanya merasakannya, saking susahnya di saat itu. Fayaqulun nas, ala tarawna maqad balagakum? Maka orang-orang pun berkata, tidakkah kalian melihat bagaimana susahnya kita di sini? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum? Tidakkah kalian melihat siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Rabb kita? Fayaqul ba'dun nas li ba'din, 'alaikum bi Adam. Maka sebagian orang berkata kepada yang lainnya, hendaknya kita datang kepada Nabi Adam saja. Fayatuna Adam alaihissalam, maka mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna lah anta abul bashar, khalaqaka Allah biyadih, wa nafakha fika min ruhih, wa amara al malaikata fasajadu lak. Maka mereka berkata, engkau adalah bapaknya manusia. Allah yang menciptakan langsung engkau dengan tangannya, dan Allah yang meniupkan rohnya kepada dirimu. Wa amara al malaikata fasajadu lak, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Dalam satu ayat yang lain, wa 'allamaka asma'a kulli syai, dan Allah telah mengajarkan kepada kamu seluruh nama. Isfa' lana ila rabbik, tolonglah berikan kami syafaat kepada Rabbmu wahai Adam. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat bagaimana susahnya kami? Ala tara ila ma qad balaghana, tidakkah engkau melihat bagaimana beratnya kami di sini? Fayaqulu Adam, berkatalah Nabi Adam, inna rabbi qad ghadib al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah walan yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Rabbku, kata Nabi Adam, sangat marah di hari ini. Tidak pernah Allah marah sebelum ini, dan tidak akan pula marah setelah ini. Wa innahu qad nahani 'ani syajarah fa'asaitu. Dahulu Allah melarang aku untuk memakan dari sebuah pohon, tapi aku malah memaksiatinya. Nafsi, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku, jiwaku. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nuh. Fayatuna Nuhan, maka mereka pun mendatangi Nabi Nuh. Fayaquluna ya Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahli al-ard, wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura. Maka mereka berkata, wahai Nuh, engkau adalah awal rasul, rasul pertama yang Allah utus kepada manusia di muka bumi ini. Dan Allah telah menamaimu sebagai hamba yang pandai bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, berikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi, apakah engkau tidak melihat bagaimana susahnya kami, hai Nuh? Fayaqul inna rabbi azza wa jal qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablah mithlah walan yaghdab ba'dahu mithlah. Maka Nabi Nuh pun berkata, sesungguhnya Rabbku pada hari ini sangat marah sekali, yang tidak pernah Allah marah seperti ini di hari sebelum hari ini. dan tidak akan pula marah seperti ini setelah hari ini. Wa inna qad kanat li da'wah da'autuha ala qaumi nafsi. Dahulu aku telah melakukan kesalahan dengan mendoakan kebinasaan atas kaumku. Jiwaku. Idhabu ila Ibrahim. Pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Fayatuna Ibrahim. Maka mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayaquluna ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard. Maka mereka berkata, wahai Ibrahim, engkau akan nabi Allah, engkau kekasih Allah dari penduduk bumi ini. Isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fih. Berikan syafaat untuk kami ya kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat bagaimana susahnya kami di sini? Fayaqul lahum. Maka Nabi Ibrahim mengucapkan seperti yang diucapkan oleh sebelumnya. Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzibat. Sesungguhnya Rabbku telah sangat marah pada hari ini. Tidak pernah Allah marah seperti itu sebelum hari ini dan tidak akan pula akan marah seperti itu setelah hari ini. Dahulu aku pernah berdusta 3 kali. Nafsi. Idhabu ila khairi. Idhabu ila Musa. Jiwaku. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kepada Musa. Fayatuna Musa. Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa. Fayaquluna ya Musa, anta Rasulullah, faddalakallahu birisalatih wa bikalamihi ala nas. Maka mereka berkata, hai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah memberikan keistimewaan engkau dengan risalah dan engkau yang langsung berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Isfa' lana ila rabbik. Mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat bagaimana susahnya kami? Fayaqul. Maka Nabi Musa berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Rabbku sedang sangat marah pada hari ini. Tidak pernah Rabbku marah seperti ini ya sebelum hari ini. Dan tidak pula akan marah seperti ini setelah hari ini. Idhabu. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku dahulu pernah membunuh seorang jiwa yang tidak diperintahkan untuk aku membunuhnya. Itu dalam kisah ketika Nabi Musa apa? Memukul ya, kaumnya Fir'aun meninggal. Ya. Nafsi, jiwaku. Idhabu ila Isa ibn Maryam. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kepada Isa ibn Maryam. Fayatuna Isa fayakulun. Maka mereka pun datang kepada Nabi Isa dan berkata, ya Isa, anta Rasulullah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam waruhum min. Wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya. Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan engkau kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam dan roh darinya dan engkau dijadikan oleh Allah bisa bicara di saat engkau masih bayi. Isfa' lana ila rabbik. Mohonlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu hai Isa. Ala tara ila ma nahnu fi? Tidakkah engkau melihat bagaimana susahnya kami? Fa yaqulu Isa inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban. Lam yaghdab qablahu mithlahu qat wa lam yaghdab ba'dahu mithlah wa lam yadhkur dhanban. Ya, maka Nabi Isa berkata, sesungguhnya Rabbku telah sangat marah, sedang sangat marah di hari ini. Yang tidak pernah Allah marah seperti ini sebelum hari ini dan tidak pula akan marah seperti ini setelah hari ini. Namun Nabi Isa tidak menyebutkan dosa. Ya. Nafsi. Jiwaku. idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Muhammad, pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka manusia pun mendatangi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, maka mereka berkata, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatimul anbiya, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, engkau penutup para nabi, dan Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, mohonkan syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah engkau melihat bagaimana susahnya kami di sini? Fantalaq, fa'antaliq, fa'ati tahtal arsh. Maka Rasulullah pun segeralah pergi mendatangi ya arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi azza wa jal. Lalu aku pun, kata Rasulullah, sujud di bawah arsh. Thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayh syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Maka Allah pun membukakan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang tidak pernah Allah bukakan kepada siapapun sebelumku. Ya, artinya pujian-pujian ini tidak pernah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah di dunia. Hanya Allah ajarkan nanti di hari kiamat kepada Rasulullah SAW di saat itu. Ya, berarti di sini menunjukkan ada sifat-sifat dan nama Allah yang tidak diajarkan dan tidak diberitahu oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Allah sembunyikan itu. Ya. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'taf, washfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Beri syafaat, kamu telah diizinkan. Fa arfa'u ra'si fa aqul, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Lalu aku mengangkat kepalaku dan aku berkata, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb. Fa yuqal, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-babil ayman min abwabil jannah. Wahum syuraka'un nas fima yusiwa dharika mil abwab. Wahai Muhammad, masukkan dari umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab, dari pintu yang kanan dari surga, adapun pintu-pintu yang lainnya untuk selain mereka. Artinya yang pintu kanan itu khusus yang dimasukkan ke surga tanpa hisab dan adab. Ya. Thumma qal, walladhi nafsi biyadih, innama baina al-misra'aini min masari'il jannah, kama baina Makkah wa Himyar, au kama baina Makkah wa Busra. Demi zat yang diriku berada di tangannya, ya, sesungguhnya pintu surga di antara lawangnya itu jauhnya seperti Makkah dan Himyar, atau seperti Makkah dan Busra. Artinya pintu surga itu gede, Pak. Dan disebutkan dalam satu riwayat, dan kelak nanti suatu hari pintu surga itu akan berdesak-desakan orang masuk ke dalamnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk itu, Pak. Amin. Wa fi hadis ya Anas fi khurujil muwahhidin minan nar, dan dalam hadis Anas mengenai keluarnya orang-orang yang muwahhidin, yang mentauhidkan Allah, dari api neraka, disebutkan di situ Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intaliq fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu dharratin aw khardalah min iman fa akhrijhu. Silakan engkau pergi, hai Muhammad, keluarkan dari api neraka orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Keluarkan ia. Fa antariq fa af'al. Maka kata Rasulullah pun pergi, lalu aku pun mengeluarkannya. Thumma a'udu fa ahmaduhu bitilkal mahamid. Thumma akhiru lahu sajidan. Kemudian aku setelah itu kembali lagi, dan aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian tadi, lalu aku pun kembali sujud. Fayaqul, lalu Allah berfirman, ya Muhammad, irfa ra'sak wa qul yusma' lak wa saltu fa washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kembali kepalamu. Ucapkan, kamu akan didengar ucapanmu. Minta, silakan, kamu akan diberi. Dan berikan syafaat, kamu diizinkan. Fa'akul ya Rab, ummati, ummati. Maka aku berkata, ya Rab, umatku, umatku. Fa'akul intalik, fa'akhrij man kana fi qalbi adana, adana, adana, mithqala habbatin khardalin min iman. Fa'akhrijhu minan nar. Silakan kamu pergi, keluarkan orang yang ada di hatinya lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dari biji sawi sekalipun juga. Keluarkan ia dari api neraka. Ya, fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, summa a'udzu rabi'ah, kemudian aku kembali lagi untuk keempat kalinya. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid. Ya, maka aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan kepadaku tadi. Tsumma akhiru lahu sajidan. Ya, kemudian aku pun sujud kembali kepada Allah. Fa yuqala, lalu dikatakan kepadaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wa saltu fa washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Berkatalah, kamu akan didengar. Mintalah, kamu akan diberi. Berikan syafaat, kamu akan diizinkan. Fa aqul ya rab idzan li fi man qala la ilaha illallah. Maka aku berkata, ya rab, izinkan aku untuk mengeluarkan semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Wafat di atas itu. Fa yaqul, maka Allah berfirman, ya, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Ya, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi kebesaranku, pasti aku akan keluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Cuma masalahnya, yakin enggak kita wafat di atas la ilaha illallah? Ini yang harus kita pertahankan, ya. Ya. Hafiratin hatta ma yabqa fin nar illa habas man habasahu al-Qur'an. Dalam sebutkan riwayat, ya, sehingga tidak tersisa lagi dalam api neraka kecuali yang telah Al-Qur'an tetapkan ia kekal dalam api neraka. Itu orang-orang yang wafat di atas kesyirikan dan kekafiran. Kekal selama-lamanya. Tersisa mereka, enggak bakalan dikeluarkan dari api neraka. Ai wajaba alil khulud, mereka kekal dalam api neraka. Iya. Kemudian beliau pun membawa, Rasulullah pun membawakan ayat ini, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Iya. Rabbmu kelak akan membangkitkan engkau di tempat yang terpuji. Nah, inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma tadi. Syafaat yang besar. Ya. Ikhwat Islam azani Allah wa iyakum. Fi hadis Ibnu Umar, dan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, fayashfa' liyuqdha bainal khalqi fayamshi hatta ya'khudha bihalqatil bab. Fayawma idzin yab'athuhullahu maqaman mahmuda yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum. Maka Rasulullah pun memberikan syafaat agar diputuskan seluruh makhluk segera. Maka beliau pun berjalan hingga ia pun mendapat, ia sampai kepada apa, halaqah bab. Halaqah itu artinya, kalau zaman dulu kan pintu itu kalau buat nariknya itu, Pak, bentuknya apa sih? Kayak ring gitu ya, gede ya. Maka di saat itu Allah pun bangkitkan Rasulullah SAW di tempat yang terpuji, di mana seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini akal Islam. Dari hadis ini kita ambil faedah. Yang pertama, di antara keistimewaan yang Allah istimewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Rasulullah akan diberikan asy-syafa'atul uzma, di mana Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Musa, Nabi Isa, semuanya mereka menyerahkan ke yang lainnya. Ternyata syafaat itu memang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan ya akhi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang paling mulia. Nabi dan rasul yang paling mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena diberikan oleh Allah keistimewaan yang luar biasa, Pak. Yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Masya Allah. Hadis ini menunjukkannya akal Islam isbat al-mawqif, penetapan akan adanya padang mahsyar, di mana seluruh manusia akan dikumpulkan di sana dalam keadaan hufatan, uratan, gurlan, buhman, dalam keadaan telanjang bulat, telanjang kaki, dalam keadaan belum disunat, ya, semua akan kumpul di padang mahsyar. Dan disebutkan dalam hadis juga, dalam hadis ini, bahwa matahari akan didekatkan 1 mil, bayangkan. Di dunia aja, Pak, jaraknya matahari itu jutaan mil. Itu panasnya minta ampun gitu loh. Gimana kalau 1 mil? Makanya pantas saja manusia di saat itu kesusahannya minta ampun, luar biasa. Sampai mereka berkeringat, di antara mereka keringatnya ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, Masya Allah. Hari yang sangat susah sekali. Iya. Hari ini Bapak sekalian, kita ambil faedah selanjutnya. Keutamaan ulul azmi minar rusul, karena Allah, karena Rasulullah di sini menyebutkan setelah Nabi Adam 5 nabi yang istimewa. Yang pertama siapa? Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang disebut dengan ulul azmi. Kenapa disebut ulul azmi? Apa sih artinya ulul azmi itu, Pak? Ulul azmi itu artinya orang yang memiliki tekad yang kuat. Karena subhanallah, 5 rasul ini subhanallah, Pak, tidak pernah lelah-lelahnya berdakwah. Nabi Nuh 950 tahun tidak berhenti siang malam dakwah terus. Padahal dimusuhi oleh kaumnya, sampai dicela, sampai dibuli, terus saja, Masya Allah. Ya, Nabi Musa bagaimana beliau menghadapi Banu Israel yang sangat kurang ajar. Ya. Tapi bagaimana kesabaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga. Maka ini ulul azmi minar rusul, yang diberikan oleh Allah keistimewaan. Dan ternyata dari 5 rasul ini masing-masing punya keistimewaan. Keistimewaan Nabi Nuh siapa? Apa? Disebutkan dalam hadis ini sebagai rasul yang pertama. Keistimewaan Nabi Nuh apalagi? Disebut hamba yang pandai bersyukur, abdan syakura. Nabi Ibrahim keistimewaannya apa di sini? Khalilullah, kekasih Allah. Iya. Dan beliau juga disebut juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Musa keistimewaannya apa? Kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Nabi Isa keistimewaannya apa di sini? Kalimatullah. Iya. Nabi Muhammad keistimewaannya apa, Pak? Penutup para nabi, apalagi telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ini menunjukkan, Pak, bahwa keutamaan yang paling agung itu kalau seseorang diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ya. Nah, di sini akal Islam kita ambil faedah. Bahwa nama dan sifat Allah itu sangat banyak jumlahnya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Karena Rasulullah menyebutkan di sini bahwa Allah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian yang tidak pernah diajarkan sebelumnya. Dan pujian-pujian itu pasti menyebutkan apa? Sifat-sifat Allah dan namanya. Berarti di sana ada nama dan sifat yang tidak pernah Allah ajarkan di dunia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Berarti sifat dan nama Allah sangat banyak sekali. Makanya orang yang membatasi sifat Allah hanya 20 saja, sifat wajib, kemudian membagi lagi sifat wajib, sifat boleh, ini semua berkata tanpa ilmu. Iya. Bagaimana dia mewajibkan dan membolehkan dengan akalnya saja? Musibah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Hadis ini menunjukkan faedah selanjutnya, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Bagaimana Rasulullah SAW berusaha membela umatnya sampai Rasulullah minta berkali-kali, terus minta lagi sampai akhirnya Rasulullah minta agar semua yang wafat di atas la ilaha illallah semua dikeluarkan dari api neraka. Maka Allah pun berjanji dan berkata, demi kemuliaanku, aku pasti akan mengeluarkan semua yang mengucapkan la ilaha illallah. Hal ini menunjukkan, ya akhi, keutamaan tauhid. Dan bahwasanya orang yang wafat di atas tauhid pasti masuk surga, walaupun diazab terlebih dahulu, pasti. Nah, masalahnya yang kita pikirkan, bagaimana caranya supaya kita wafat di atas tauhid, itu yang kita pikirkan. Sekarang kita alhamdulillah faham tauhid, kita belajar tauhid, cuman kita enggak tahu wafat kita di atas apa. Yang kita khawatirkan itu berubah gitu, Pak. Dan bagi Allah mudah untuk merubah hati kita. Maka dari itulah, ya akhi, upayakan terus kita terus belajar tauhid. Upayakan terus kita minta kepada Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan Islam dan iman. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, ya Allah. Muslim itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, wafatkan aku dalam keadaan muslim, kata Nabi Yusuf. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh, ya Allah. Banyak-banyak kita minta kepada Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Banyak orang Islam di zaman sekarang ini tidak mensyukuri keislamannya, Pak. Ya. Sedikit dikasih dunia langsung murtad, meninggalkan agamanya. Padahal modal kita ke hari kiamat dan kematian kita, apalagi kalau bukan Islam. Karena yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka orang yang memilih agama selain Islam, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukuri, Pak, nikmat Islam ini. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat Islam. Maka syukuri, pertahankan sampai titik darah penghabisan. Sampai kita wafat, kita terus berusaha bagaimana kita wafat di atas Islam, ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum. Iya. Hadis ini, ya akhul Islam, menunjukkan juga Hadis ini juga menunjukkan bahwa sebagian ulama terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah nerakanya orang-orang muwahhid itu sama dengan nerakanya orang-orang kafir atau tidak? Khilaf para ulama. Sebagian mengatakan sama. Nerakanya yaitu itu juga. Iya. Cuma bedanya kalau orang mentauhidkan Allah itu dikeluarkan dari api neraka. Sebagian mengatakan beda, bagaimana akan disamakan nerakanya orang kafir dengan nerakanya apa? Muwahhid, kata mereka. Allahu a'lam, mana yang paling rajih saya tidak tahu. Iya. Apakah nerakanya muwahhid itu sama dengan nerakanya? Yang jelas, Pak, saya belum mendapatkan pembedaan nerakanya muwahhid dengan nerakanya apa? Orang kafir. Yang kita dapati hanyalah bahwa orang-orang yang muwahhid akan dikeluarkan dari api neraka. Itu saja. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.